الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw'i Al-Kitab wa Sunnah. Dan kita telah memasuki pembahasan tentang Al-Muzara'ah dan Al-Musaqah, bahwa Al-Muzara'ah demikian pula Al-Musaqah adalah dua bentuk kerjasama antara pihak pemilik dengan pihak pengelola. Al-Muzara'ah adalah seorang yang menyerahkan tanahnya untuk ditanami tanaman tertentu yang dipanen pada waktu tertentu. Sedangkan Al-Musaqah adalah menyerahkan kepada seorang yang mengelola berupa tanah dan pohonnya, di mana seorang yang mengelola tersebut berkewajiban untuk menjaga, merawat, dan memberikan segala kebutuhannya hingga mencapai hasilnya. Dan kedua cara ini merupakan cara yang dibolehkan di dalam syariat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bermuamalah dengan cara tersebut, al-muzara'ah dan al-musaqah, dengan penduduk Khaybar untuk mengelola tanah kaum muslimin yang ada di Khaybar. Dan dalam menanam sesuatu memiliki keutamaan tersendiri yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayran aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim menanam sebuah tanaman atau menumbuhkan sebuah pohon, lalu kemudian ada burung yang memakan dari apa yang telah dia tanam tersebut, dari apa yang telah dia tumbuhkan, lalu kemudian dimakan oleh burung atau manusia atau hewan, melainkan itu adalah merupakan sedekah baginya. Ini menunjukkan keutamaan seorang yang bercocok tanam, menanam sebuah pohon yang kemudian memberi manfaat. Manfaat tidak hanya dirasakan oleh manusia, namun juga mungkin bermanfaat bagi burung-burung yang terbang hingga di pohon tersebut, lalu kemudian memakan apa yang bisa dia makan. Demikian pula hewan, hewan ternak misalnya, mendatangi pohon tersebut lalu kemudian memakan dedaunannya. Maka ini semua adalah merupakan bentuk sedekah dari orang yang menanamnya tersebut. Maka ini keutamaan. Dan ketika seseorang memberi kesempatan untuk mengolah tanahnya mengolah tanahnya, maka itu berarti dia memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan sebuah kebaikan, kesempatan untuk memperbanyak sedekah di samping apa yang dia hasilkan dari tanaman tersebut atau hasil pepohonan yang ditanam, lalu kemudian menghasilkan dan mereka mendapatkan hasilnya. Dan juga merupakan sebuah keutamaan apabila seorang muslim tatkala dia memiliki sebidang tanah lalu dia menyerahkan kepada orang lain untuk mengelolanya secara cuma-cuma. Ini lebih afdal lagi. Dalam artian dia tidak menuntut sesuatu apapun. Dia tidak menuntut mendapatkan pembagian dari hasilnya. Dia tidak menuntut demikian. Maka ini ma'asyara alaikum rahimakumullah, dia akan mendapatkan keutamaan yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Jabir radhiyallahu an, beliau mengatakan kanu yazra'unaha bitsuluts war rubu' wan nisf. Mereka dahulu menanam tanaman yang hasilnya pemilik tanah mendapatkan sepertiga atau seperempat atau setengah. Jadi muamalah seperti ini sudah ada semenjak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa pemilik tanah tersebut mendapatkan bagian sepertiga, seperempat atau setengah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man kanat lahu ardun falyazra'ha aw liyamnahha. Fa in lam yaf'al falyumsik ardahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memiliki sebidang tanah, hendaknya dia menanamnya, menyuburkan tanahnya tersebut, memanfaatkan tanah itu dengan menanam sesuatu yang bermanfaat. Ini yang pertama. Au liyamnahha, atau dia yamnahha, memberikan kepada orang lain untuk mengelolanya secara cuma-cuma, secara cuma-cuma tanpa dia mengharapkan hasilnya. Diberikan pada orang mengelola, silahkan keuntungannya, silahkan kamu ambil, silahkan kamu manfaatkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in lam yaf'al falyumsik ardahu. Apabila dia tidak melakukan satu di antara dua ini, maka hendaknya dia menahan tanahnya tersebut. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abbas, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari keluar melihat sebidang tanah yang tahtazzu zar'an, sebidang tanah yang ditanami tanaman-tanaman. Lalu kata Nabi alaihi salatu wasallam, liman hadhihi, ini milik siapa? Faqalu iktaraha fulan, bahwa ini tanah ini disewa oleh si fulan, jadi fulan itu yang mengelolanya. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama innahu law manahaha iyah kana khairan lahu min ay ya'khudha 'alayha ajran ma'luman. Ketahuilah, kalau dia memberikannya pemanfaatannya, pengelolaannya secara cuma-cuma, itu lebih baik baginya daripada dia menetapkan ada upah yang telah diketahui, yang ditetapkan, maka memberikannya kepada orang lain untuk mengelola secara cuma-cuma, yang demikian lebih bermanfaat. Ini ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, kaitannya dengan keutamaan seorang yang bercocok tanam atau memberi kesempatan pada orang lain untuk menghidupkan tanah tersebut. Lalu berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, Al-mas'alatu tsaniyah syurutuha. Permasalahan yang kedua dari permasalahan al-muzara'ah dan al-musaqah adalah tentang syarat-syaratnya. Syarat-syarat al-muzara'ah dan syarat-syarat al-musaqah. Sebelum kita memasuki pembahasan ini dan menyebutkan syarat-syaratnya, ada syarat-syarat yang bersifat umum yang berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad antara pihak pemilik dengan pihak pengelola. Ada syarat-syarat yang sifatnya umum, seperti syarat dia harus seorang yang balig, al-bulugh. Demikian pula dia berakal. Kemudian syarat yang lainnya, al-qasdu. Dia berniat untuk melakukan hal tersebut. Kemudian ar-rusyd. Dia seorang yang rasyid, yang pandai mengelola hartanya. Maka ini syarat-syarat secara umum harus ada pada pihak pemilik, demikian pula pihak pengelola. Adapun syarat al-muzara'ah dan al-musaqah, yang pertama kata beliau, ayyakuna aqiduhuma jaizat tasarruf. Bahwa yang melakukan akad keduanya, al-muzara'ah dan al-musaqah, adalah orang yang boleh mengelola harta tersebut. Seorang yang diperbolehkan mengelola, dia seorang yang telah kita sebutkan, yang balig, yang berakal, yang rasyid. Fala yaqa'ani illa min balighin hurrin rasyidin. Maka ini, seorang diperbolehkan mengelola tanah tersebut adalah seorang yang balig. Maka tidak termasuk dalam hal ini yang masih kecil, anak kecil, yang belum mencapai usia balig. Demikian pula orang tersebut adalah seorang yang merdeka, bukan hamba sahaya. Dan dia seorang yang rasyid, yang pandai mengelola hartanya, tidak mubadzir, dan tidak diketahui dia mengeluarkan hartanya dalam perkara-perkara yang diharamkan. Yang kedua, ayyakuna syajaru ma'luman fil musaqah wal badru ma'luman fil muzara'ah. Pohon yang dijadikan sebagai akad dalam transaksi al-musaqah adalah pohon yang telah diketahui. Pohon apa itu? Apakah pohon kurma misalnya yang akan dikelola, atau pohon kelapa yang akan dikelola, atau pohon mangga, atau apa saja dari jenis pepohonan. Wal badru ma'luman, atau dalam al-muzara'ah, maka benih yang akan ditanam, yang akan ditebarkan, benih yang sudah diketahui, yang disepakati bersama, ya, agar tidak terjadi niza', perselisihan. Harus disepakati bahwa mereka akan menanam padi misalnya, atau mereka akan menanam jagung. Kalau terdapat berbagai macam jenis, maka ditentukan jenisnya. Jagung jenis ini, beras jenis ini. Ditentukan agar tidak terjadi khilaf di antara pihak pemilik dengan pihak pengelola. Jadi harus diketahui bersama. Yang ketiga, ayyakuna lisyajari thamarun ma'kul min nakhlin wa ghairihi. Bahwa pohon itu menghasilkan dari buah yang dimakan, ya, dari pohon kurma atau yang lainnya, menghasilkan, ya, bukan pohon yang sekedar pohon gitu saja, tidak menghasilkan. ya, ditanam pohon. Untuk apa? Ya sekedar tumbuh saja. Tidak menghasilkan. Maka syaratnya harus menghasilkan. Apakah buah-buahan yang ditanam atau yang semisalnya. Yang keempat, ayyakuna lil 'amili juz'un musya'un ma'lumun mimma yahsulu min thamari syajar aw min al-ghulla. Bahwa orang yang mengelola, pihak pengelola itu sudah ditetapkan mendapatkan bagian yang telah diketahui secara menyeluruh dari apa yang dihasilkan dari buah-buahan pada pohon yang ditanam atau pohon yang dirawat. Aw minal ghullah, atau dari penghasilan dari tanaman yang telah ditanam tersebut. Harus jelas. Ya, persentasenya itu harus jelas. Pihak pengelola mendapatkan berapa persen. Agar tidak terjadi khilaf. Katsulus misalnya, pihak pengelola mendapatkan sepertiga. Awir rubu' atau seperempat. Awir nahwi dhalik. Atau yang semisalnya. Tergantung kesepakatan. Tergantung kesepakatan antara keduanya. Apabila telah terjadi kesepakatan, maka berjalan di atas apa yang telah disepakati tersebut. Sebagian para ulama juga menyebutkan syarat. Di antara syarat sahnya al-muzara'ah dan al-musaqah adalah tanah tersebut diketahui tanah yang memungkinkan untuk menghasilkan. Adapun sejak awal sudah diperkirakan ini tanah tidak menghasilkan, bukan tanah yang subur, tidak akan menghasilkan, maka bagaimana mungkin akan terjadi akad muzara'ah atau al-musaqah? Pihak pengelola hanya mengelola sesuatu yang tidak menghasilkan. Maka sebagian para ulama juga menyebutkan termasuk di antara syarat salahiyatul ard, bahwa tanah tersebut memang tanah yang saleh, yang memungkinkan untuk dihasilkan dari tanaman atau pepohonan. Maka ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah yang kita sebutkan, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله